dan itu hanya wasilah dan yang menjadi tujuan adalah amal. Amal tanpa ilmu tidak akan sempurna. Ilmu tanpa amal tidak bermanfaat. فتعلم بطاعة رضي الله عنه هدف العلم بالعمل فإن استجاب وإلا ارتحل. علم itu memanggil amal, memanggil adanya amal. Jika disambung ilmu ini dengan amal, maka ilmu itu bermanfaat dan bertahan. Jika tidak, maka ilmu itu akan hilang. Tiada manfaatnya. Juga seperti kata Abdullah bin Mu'adz, al-ilmu bila amal tashajaratin bila amal. Ilmu tanpa amal bagikan pohon yang tidak berbuah. Nah, amal soleh dibangun di atas ilmu, dan dengan amal soleh itu ilmu menjadi bermanfaat, ilmu nafir. Oleh karena itu orang yang berilmu dan beramal tanpa landasan ilmu, dia akan senang dan terjerumus ke dalam bid'ah. Dan orang yang berilmu tidak beramal dengan ilmunya, dia tercela. Oleh karena itu kata Sufyan bin Uyainah, وغيره من سلينا في كلام السلف، من فتن من علمائنا فلا غلط فيه شبه من اليهود، ومن فتن من عبادنا ففيه شبه من النصارى. من فتن من علمائنا ففيه شبه من اليهود. Barang siapa rusak dari kalangan ulama kita, maka padanya terdapat persamaan dengan orang-orang Yahud. Orang-orang Yahud maghdhub alaihim, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesesatan mereka, sesat setelah berilmu. Barang siapa di antara orang berilmu umat ini rusak, tapi rusak di atas ilmu, rusak setelah berilmu, maka padanya terdapat persamaan dengan orang Yahud. Pemerintahan yang ubah dia tapi sibuk menentang. Berarti apa rusak dari kalangan ahli ibadah umat ini? Padahal terdapat kesamaan dengan orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani Abdul yang sesat, yang mereka juga mazmum aneh, juga dimukai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang Yahudi. Hanya saja seperti kata Nabi rahimahullah dalam surat Al-Fatihah, المطلوب عليهم بتخطيط كلام اليهود لكرنان كمركان الله سبحانه وتعالى بمسان قبل مريكا كان مريكا سساك قبل علم بعلم مسلمون الله سبحانه وتعالى بمركا قبل الله سبحانه كان تسسان مريكا يتصل هنا عن إبادة رسا لكرنان كمركان مريكا ada pengiriman dengan orang-orang Nasrani yang besar karena kebodohan mereka, karena sudah, karena kejadian. Nah, ini sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq. Saling berwasiat dengan al-haq. Kata Sa'd rahimahullah, والتوافي بالحق أي الإيمان والعمل الصالح. Saling berwasiat dengan al-haq. Al-haq yang dimaksud adalah iman dan amal saleh. Dua sifat sebelumnya, al-haq Kebenaran itu adalah iman dan amal soleh. Hanya berwasiat agar beriman dengan keimanan yang benar dan dengan amal soleh. Ayat at-tawafi ba'dhum ba'dhu bidzalik, ayat tawafi ba'dhum ba'dhu bidzalik, wa yahuttuhu 'alayhi wa yurabbihu fihi, yaitu sebagian dengan sebagian yang lainnya saling berwasiat, saling menasihati, berwasiat kepada saudaranya, menasihati saudaranya agar beriman, agar beramal soleh, mendorong saudaranya agar beriman dan beramal soleh, mentarbiyah, mengajar dia dengan tarbiyah, menjadikan dia suka dengan janji-janji yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, dan at-tawafi bil haqq ini tidak mungkin terrealisasi tanpa ilmu. Kembali lagi kepada ilmu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man tabi'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakan Muhammad, "Hadhihi sabili illa jannah. Ad'u ila Allah, aku berdakwah, mengajak kepada Allah, ala basirah, yani ala ilmu, di atas ilmu, basirah, ada tingkatan ilmu yang tertinggi, di atas basirah, di atas ilmu, mengajak, berwasiat, menasihati, berdakwah, di atas basirah, tidak dengan kejadian. Ana wa mustaba'ani aku dan siapa saja umat yang mengikutnya. Subhanallah, maksudnya Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan tidak lagi termasuk dari golongan orang-orang yang mengikuti dan Allah SWT. Nah, hanian, selamat dan beruntung orang yang dengan ilmunya dia berwasiat kepada al-haq, berdakwah dengan ilmu yang dimilikinya. Nah, setiap kita dengan ilmu yang kita miliki, kita mengajak saudara kita, orang yang terdekat. Nah, dalam lingkungan rumah tangga, seorang suami punya ilmu mengajak istrinya, istri punya ilmu mengajak suaminya. Nah, melihat kemungkaran diingkar. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagai diwakil oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, sahihkan Al-Albani dan sahihkan Al-Mubin. Nah, dakhala ala imra'atihi wa fi yadiha wa ra'a fi yadiha hirzan min al-humra. Ibnu Mas'ud masuk menemui istrinya, dan Ibnu Mas'ud melihat di tangan istrinya ada hirzan dan humra, ada merjan diikat. Nah, karena suatu penyakit. Nah, semacam tadi. Nah, semacam tanina. Nah, yang apa kaitannya dengan yang penyakit? Nah, ini adalah mengharapkan sembuhan dengan menempuh suatu perkara yang tidak ada hubungan sebab akibatnya dan tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai obat. Ini namanya syirik. Salah satu bentuk syirik kecil. Jika meyakini itu sebagai sebab dengan izin Allah SWT, karena tidak ada hubungan sebab akibat dan tidak ditetapkan yang jujur oleh Allah SWT, maka diingkari oleh Ibnu Mas'ud Ibn Khawf Raja Bawaan mengatakan Naam yakni Ibn Khawf mencopot Naam Ayat tersebut dan mengatakan Inna ala abuddan Al-Syirki Abunya sungguhnya kerabat abuddan Ibn Khawf tidak butuh pada kesyirikan, tidak butuh pada kesyirikan. Pengobatan ala syirik seperti ini. Nah, jadi Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu kemudian meriwayatkan mimma hadithna 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam, di antara yang kami hafalkan ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna tama'ina wa tiwadata inna rukaw wa tama'ina wa tiwadata syirik inna tama'ina وَإِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالْتَقْتِي وَالْتَشْرِكِ sebuahnya rukia-rukia jambi-jambi mantra-mantra dengan mantra, mantra kesyirikan selain rukia dari Al-Quran dan dengan doa-doa yang diajar kemarin salam tanimah, jima-jima iwala pengasihan dan semacamnya ada masyir. Nah, ini mimbab at-tawahid al-haq dicontohkan Ibn Mas'ud dilakukan kepada istrinya sendiri. Nah, dengan ilmu beruntunglah orang yang kemudian mendakwakan dan mewasiatkan al-haq dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, "Faman ahsana qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan وَقَالَ إِنَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ." Nah, tidak ada yang terbaik ucapannya daripada orang yang berdakwah ke jalan Allah SWT وَعَلِلَ صَوْلِهَ dan dia sendiri beramal soleh, berilmu, beriman, beramal soleh, dan dia mendakwakan apa yang dimiliki. Nah, وَقَالَ إِنَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ dan menyatakan sesungguhnya aku adalah muslim yang berserah kepada Allah SWT. Namun merugilah orangnya mengajak namun melupakan dirinya, seperti teguran Allah SWT kepada kita dalam surat Al-Baqarah, "Atakmurunanna madal ayat Atak murunan nasa bilbirri Watan sawna amsukakum Wanjum Tadluna kita Atak murunan nasa bilbirri. Apakah kalian memerintahkan kepada manusia dengan albir dan kebaikan pada saat yang sama tanpa amsukakum kalian lupa diri kalian, kalian sendiri tidak melakukan albir dan kebaikan, kalian sendiri tidak beramal padahal kalian membaca kitab Allah SWT. Nah, jadi yang sempurna adalah setelah beriman dengan ilmu, beramal dengan ilmu dan ikhlas, kemudian mengajak kepada apa yang dimiliki, mengajak kepada iman, kepada amal soleh. Ini yang nah, kemudian sifat yang terakhir, yang keempat, watawasau shabr, berwasiat dengan as-shabr. Nah, kata Sa'd rahimahullah, "At-tawasau bis-shabr 'ala ta'atillah wa 'an ma'siyatillah wa al-aqdari dahi al-mu'limah." Saling berwasiat, saling menasihati agar sabar di atas ketaatan kepada Allah, agar sabar menjauhi maksiat Allah SWT, agar sabar dalam menghadapi takdir-takdir Allah SWT yang menyakitkan. Bersabar di atas tiga perkara. Dua perkara yang pertama adalah syarat, syariat, bersabar di atas syariat Allah SWT. Bersabar di atas syariat Allah SWT, menjalani syariat Allah, menjalani perintah Allah SWT dan menjauhkan diri dari larangan Allah SWT. Menyebabkan diri agar tetap taat kepada Allah, menyebabkan diri agar tetap menghindar dari maksiat. Sabar terhadap syariat, aturan syariat. Dan yang kedua adalah sabar terhadap takdir Allah SWT dan menyesatkan yang menyakitkan. Allah Subhanahu wa Taala memerintahkan kita agar menolong diri kita dari kesalahan dalam surat Al-Baqarah dua ayat. Allah Subhanahu wa Taala berfirman: "Wasta'inu bis-sabri was-salah." Tolonglah diri kalian dengan kesabaran dan salat. Dan Allah Subhanahu wa Taala berkata: "Wa inna hala kabiratun illa al-khashiyin." Sungguhnya salat itu berat kecuali orang khusus. Asy-syahid Allah SWT memerintahkan kepada kita menolong diri kita dalam kehidupan ini dengan kesabaran. Ayat yang kedua dalam surat Al-Baqarah: Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Inna Allaha ma'a as-sabirin. Wahai orang yang beriman, tolonglah diri kalian dengan kesabaran dan salat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Taala ma'a as-sabirin bersama orang yang sabar. Ma'iyah khassah. Ma'iyah khassah bersama Allah yang sifatnya khusus bersama orang sabar, yang ini akan menolong, menguatkan orang-orang yang sabar. Nah, terkait dengan syariat Allah Subhanahu wa Taala, perintah dan larangan yang akan menyampaikan hamba Allah Subhanahu wa Taala kepada jannahnya, ini adalah perkara yang berat. Nah, syakun al-nafs, sebagaimana diberitakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Khaufatil jannah bil makarih wa khaufatil nar bis syahwat." Khaufatil jannah bil makarih. Sesungguhnya surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang makarih, perkara-perkara yang tidak disukai oleh jiwa. Berat, butuh mujahadah, butuh perjuangan. Sebaliknya neraka itu diliputi oleh Allah Subhanahu wa Taala dengan syahwat dan sejalan dengan syahwat, sehingga dengan mudah dan dengan gampangnya seseorang terjerumus. Nah, namun untuk mencapai jannah Allah mengikuti aturan syariat, ini membutuhkan mujahadah dan nafsu, perjuangan. Nah, melawan hawa nafsu, menyabarkan diri di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Taala dan menjauhi maksiat. Nah, Rasulullah sekarang juga bersabda dalam hadis Abu Hurairah yang Muslim: "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatun kafir." Dunia ini dijadikan Allah Subhanahu wa Taala bagaikan penjara bagi orang mukmin. Bagaikan penjara, karena seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Taala diikat dengan aturan-aturan syariat yang membatasi dia. Tidak bisa sebebasnya semaunya berbicara, semaunya bertindak, berbuat, beramal. Apa saja yang ingin dimakan, dimakan. Apa saja yang ingin diminum, diminum. Apa saja yang ingin dilakukan, dilakukan. Tidak. Namun diatur dengan aturan syariat yang mengikat dia. Harus berjalan di atas aturan syariat itu sehingga terbatas. Digambarkan bagaikan penjara. Dan ini berat. Nah, dalam penjara berat. Namun bagi orang kafir, jannah surga semuanya sebebasnya, terserah. Nah, kalau tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Taala, tidak mau terikat mengikuti syariat Allah Subhanahu wa Taala. Terkait dengan takdir Allah Subhanahu wa Taala, terkait dengan takdir Allah Subhanahu wa Taala yang menentukan. Jadi begini. Nah, dan dalam menghadapi harus ridho dengan takdir Allah dan bersabar. Tidak menunjukkan kemarahan, kebencian terhadap takdir itu. Dan tidak menggeluh. Nah, harus bersabar, ridho dan bersabar. Jika ini mendapatkan ajar dari musibah dari takdir Allah SWT yang menyakitkan ini. Dan selama dari kursa Allah SWT karena tidak menerima dan memproses takdir. Meskipun pada asalnya sahabat atau tidak, musibah itu adalah kafara bagi seorang muslim. Sahabat atau tidak, kafara bagi seorang muslim. Namun untuk bisa mendapatkan pahala dan terbebas dari kursa Allah harus ridho dan sabar. Kata Rasulullah SAW, inna idhoman jazaa ma'idhoan al-balaa. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya balaa musibah. Inna Allah idza ahabba qauman ihtalahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala jika mencintai satu kaum, Allah akan menimpakan musibah pada mereka, menguji mereka dengan musibah. Sama-sama rajia, falahu ridha, walau satu ta'ala musa. Barang siapa ridha dengan kemudian Allah, musibah Allah, dia akan mendapat ridha Allah. Dapat tahan. Barang siapa marah dengan musibah dari Allah SWT, Allah marah padanya. Hadis ini, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Sehingga Ibnu Majah Al-Jum'an Nasa Tawadat Al-Bani Rahimahullah. Nah, Allah SWT memerintahkan kepada kita dan menghadapi musibah. Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk istirja, mengucapkan membaca inna ilaihi wa inna ilaihi raji'un dan berdoa kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْقَوْمِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Sungguh, aku, kami akan menguji kalian dengan sedikit, بِشَيْءٍ, artinya sedikit, tidak banyak, namun betapa banyak orang yang tidak bisa bersabar, padahal terjadi sedikit rasa takut, ada musuh-musuh, jua, lapar, kekurangan pangan, makanan, kekurangan amwal, harta benda, kekurangan handa, fasilitas, walaupun kekurangan jiwa dengan dimatikan oleh Allah SWT, kerabat kita, sehingga berkurang jiwa-jiwa yang ada di kerabat kita. Dimatikan Allah SWT, musibah. Ini pun digambarkan Allah SWT itu sedikit. Salah dua satu syaitan dengan kau dua hati dalam wali yang lalu dua sama Allah kekurangan dalam hal buah-buah hati dalam wabah ini sahabat ini gembira ke orang yang bersabar. Siapa orang yang bersabar itu? Jawabannya pada ayat berikutnya, alladzina idza asabatkum musibatun, orang-orang yang jika mereka tertimpa musibah qalu hadza. Orang-orang mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan sesungguhnya kami pun semua akan kembali kepada Allah SWT. Ulaika balasan bagi mereka yang kerja mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika mendapat musibah dan bersabar ridha dengan itu, ulaika alaihim, mereka lah orang yang mendapatkan salawatun min Rabbi wa rahmah, mendapat salawat dari Rabb mereka, salawat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, artinya pujian salawat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, artinya pujian. Nah, salawat Allah kepada nabinya, rasulnya, pasti memujinya. Jika kita bersalawat kepada nabi ada satu salawat yang satu salawat balasannya 10 salawat. Ya, kita mendoakan agar Allah memuji Nabi dan syukur salam, kita akan dapat balasan. Nah, itu dia Allah SWT. Allah SWT memuji orang-orang yang bersabar, bersolawat kepada Allah. Orang tidak dapatlah dari Allah SWT oleh kemudian tadi dan mereka orang mendapat bimbingan Allah SWT. Di samping membaca undang-undang dan undang-undang yang wajib berdoa. Jadi ajarkan pada hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha dalam Sahih Muslim, "Man muslim asabahu musibah wa qala Allahumma ajirni, bisa juga Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafahu Allah khairan minha." Tidak ada seorang muslim yang terkena musibah kecuali dia membaca. Nah, dan mulai hadisnya, "Ma min muslim asabahu musibah, asabahu musibah wa qala ma amarahu Allah." Tidak seorang muslim pun, tidak seorang muslim pun yang mendapat musibah kemudian dia mengucapkan apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wa qala, dan juga berkata selain mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia berdoa, Allahumma jurni, ya Allah berilah kepada. Ada dua lafaz di sini kata ulama, Allahumma jurni, Allahumma ajirni, dua-duanya benar. Allahumma jurni, bisa juga Allahumma ajirni. Nah, makanya sama, ya Allah berilah aku pahala di musibah ini, pada musibah yang menimpa aku, wa akhlif li khairan minha, dan gantikanlah bagiku yang lebih baik dari ini. Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, "Qultuha hina tuwfiya Abu Salamah fa akhlafa lillahu khairan minha." Di Rasulullah SAW, aku mengucapkan bimbingan Nabi ini ketika meninggal dan suaminya Ummu Salamah, Ummu Salamah. Nah, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, membaca Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha, ternyata Allah SWT mengabulkan doanya, digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala musibah ini, kehilangan suaminya Abu Salamah, seorang sahabat yang mulia, digantikan dengan manusia yang lebih baik, yaitu Rasulullah SAW. Semeninggal Abu Salamah, Rasulullah SAW menikahi Ummu Salamah, dapat suami yang lebih baik dari yang sebelumnya. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita diperintahkan untuk bersabar dalam menghadapi kasih Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jika Allah menakdirkan bagi kita mendapat nikmat. Nah, nikmat juga ujian. Harus bersyukur. Tidak boleh kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dibukakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah." Kami menguji kalian dengan kejelekan dan dengan kebaikan, dengan perkara musibah yang menyakitkan dan nikmat yang menyenangkan sebagai fitnah bagi kalian. Nah, juga fitnah harus disyukuri dengan mengakui dengan hati, dengan penuh kita bahwa nikmat itu semuanya dari Allah. Kemudian memuji Allah SWT sebagai pemberi nikmat dengan lisan kita. Nah, alhamdulillah. Kemudian kita mensyukuri Allah dengan menaati Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan nikmat-nikmat ini untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita diuji oleh Allah dengan syariat dan dengan takdir. Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan syariat dan dengan takdir. Nah, dengan syariat kita diuji. Nah, siapa yang beriman kepada Allah bersabar dalam menaati syariat-syariatnya, jalan syariatnya. Nah, dengan takdir siapa yang bersyukur atas nikmat Allah dan siapa yang bersabar atas musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan dibiarkan mengaku beriman begitu saja. Hadibat nasi ayat roku ayat ulu amana wahu layak tenun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengaku beriman dan tidak akan diuji? Walau perkataan dari nabi Muhammad, sungguh kami telah menguji orang sebelum mereka. Pada yang dalam Allah dan tidak sedapu, walau yang dalam terkadibin. Sungguh dengan itu Allah Taala mengetahui siapa yang jujur keimanannya, pengakuannya, dan siapa yang dusta. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kehidupan dan kematian sebagai ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada siapa yang terbaik kepada ini. Allah Taala mau tawar hayat. Ya Tuhan, ayyukum ahsanu amala. Yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji di antara kalian siapa yang terbaik amalannya. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami menjadikan apa-apa yang di muka bumi ini sebagai zinah, pembiasan untuk menguji mereka manusia yang hidup di muka bumi ini siapa yang terbaik amalannya. Yang terbaik amalannya seperti kata Qobayl bin Iyad, aswabu wa akhlasu akhlaku aswabu. Amal yang terbaik amalannya adalah yang paling ikhlas karena Allah dan paling benar sesuai dengan ajaran Nabi alaihi salatu wassalam, sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, jadi butuh mujahadah dalam kehidupan ini. Al-mujahid man jahada nafsa, al-mujahid man jahada nafsa, kata Rasulullah alaihi wassalam dalam hadis Fadalah bin Ubayy dan Ahmad al-Tirmidzi sahih kepada Al-Albani al-Wajib Mubin rahimahullah. Al-Mujahid, kata Rasulullah SAW, al-Mujahid man jahada nafsah. Seorang mujahid sejati adalah mujahid yang berjuang terhadap dirinya. Nah, berjuang untuk memperbaiki dan membenahi dirinya, menjadikan dirinya sebagai diri yang beriman, berilmu, beramal, soleh. Nah, kemudian dia bersabar di atas syariat Allah Subhanahu Wa Taala, menghadapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala, yang menyakitkan. Nah, dari itu dia bertawasi, berdakwah, berwasiat dengan al-haq. Ini pun mujahid. Pada hadis yang lain, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As yang dikeluarkan oleh Al-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dan disahihkan oleh Al-Albani, Rasulullah SAW bersabda, "Afdalul muslimina islaman man sallam muslimuna min lisani wa yadi." Seutama-utama kaum muslimin adalah seorang muslim yang lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Inilah muslim yang afdal. Wa afdalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kaum mu'minin yang paling utama afdal adalah yang terbaik akhlaknya. Wa afdalul muhajirina man hajara ma nahallahu anhu. Dan seutama-utama orang yang berhijrah adalah orang yang menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa afdalul jihad man jahada nafsahu fi sabilillah. Dan seutama-utama jihad adalah berjihad melawan hawa nafsu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa yang bisa begitu. Jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, barang siapa melakukan mujahadah, bersabar, niscaya Allah SWT akan membimbing dia dan menunjukkan jalan-jalannya. Allah SWT berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allah ala al-muhsinin, orang-orang yang melakukan kejahatan, sungguh kami akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan yang lain. Dan Allah SWT membalas, menjadikan sesungguhnya Allah SWT bersama orang-orang yang melakukan kejahatan khasnya. Jadi Allah akan memberi taufiq, hidayah, bimbingan, yu'ayyidu, Allah akan mengutahkan dia, menolong dia. Nah, karena ihsan yang dilakukannya. Nasallahu alaihi wasallam. Ayyaja'alana jami'an minal ladina minal muttasifina bi hadhihi al-sifat al-arba'. Kita mohon kepada Allah SWT agar kita menjadi orang-orang yang memiliki tempat kita yang disebutkan dalam surat Al-Ahzab. Nah, agar kita menjadi orang-orang yang terlepas dari kerugian. Nah, memiliki dua sifat yang perdana kata Sa'di rahimahullah. Nah, manittafaha bil amrayni awwalayn, barang siapa memiliki sifat dengan dua perkara pertama yaitu iman dan amal saleh. Nah, yukammilu nafsa, dengan itu dia menyempurnakan dirinya. Nah, sabil amrayni awwalayn yukammilu insanu nafsa. Dengan dua sifat yang pertama seseorang menyempurnakan dirinya dengan iman dan amal saleh. Wabil amrayni akhirayni yukammilu ghayra, dengan dua sifat yang terakhir dia menyempurnakan orang lain. Jadi dengan tawassul bil haq dan tawassul bil sabr, dengan itu dia menyempurnakan orang lain. Wabil akmilil umuri arba'ati yakunu insan, dengan menyempurnakan empat perkara ini semuanya, sifat ini semuanya, yakunu insan qadhalimah minal khasara, dengan ini seseorang terbebas dari kerugian, tidak ada kerugian yang sama sekali. Wafada birrijhil azim, dan dia menang dengan keberuntungan yang besar. Nah, dan untuk bisa mencapai semua ini butuh mujahadah, butuh mujahadah dan butuh kesabaran, dan bersandar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari kerugian dan berikan keuntungan kepada kita semua. Nasallahu iman di dalam ini ayat pertama yang diambil dari Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Nah, sudah kan kita sampai di sini.